Ya Ustaz, bagaimana dengan hukum orang yang berkata demi Allah dan demi Rasulullah? Apakah ini termasuk kalimat yang syirik? Dan yang kedua, ada orang yang mengatakan bahwa hutang itu sunnah. Apakah benar? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. Jazakallahu khairan. Demi Allah, demi Rasulullah. Ini adalah persekutuan dan mempersekutukan syirik. Kenapa demikian? Karena bersumpah dengan nama makhluk itu termasuk syirik. Ya Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Man halafa bi ghairi Allahi faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Hadis ini dikutip oleh Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan ya bahwa orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Apabila ada seorang sahabat saja yang datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Masya Allah wa syi'ta." Dengan apa yang Allah kehendaki dan apa yang kau kehendaki. Ternyata Rasulullah mengingkari dan mengatakan, "Aja'altani lillahi nidda." Apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan selain Allah? Maka Rasulullah telah mengabarkan kepada kita bahwa bersumpah dengan nama Rasulullah atau nama selain Allah itu termasuk kesyirikan. Maka ya akhi, ya kata-kata demi Allah, demi Rasulullah ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Kedua apa tadi? Mengenai dikatakan bahwa hutang itu sunnah. Tentang katanya hutang itu sunnah. Apa yang dimaksud dengan hutang itu sunnah? Maksudnya kita berhutang kepada orang lain? Sama sekali tidak. Iya, sama sekali itu tidak dikatakan itu sunnah. Memang betul Rasulullah melakukannya. Tapi apakah Rasulullah melakukan itu sebagai istina, apa namanya, sesuatu yang sunnah untuk umatnya? Tidak. Tapi Rasulullah lakukan itu karena kebutuhannya. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Subhanallah. Maka apakah perbuatan Rasulullah yang dikatakan sunnah? Tentu tidak. Kenapa? Karena Rasulullah lakukan itu karena adanya kebutuhan. Butuh ya kepada sesuatu tersebut. Adapun kemudian kita disunahkan untuk berhutang. Ya justru ada ancaman dari Rasulullah SAW. Ya, yang menunjukkan betapa beratnya masalah hutang. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah diminta untuk mensolati suatu jenazah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah jenazah ini punya hutang? Ternyata Rasulullah tidak mau mensolatinya. Setelah dijawab, ternyata itu ada, dia punya hutangnya. Demikian pula Rasulullah SAW ketika menyebutkan bahwa orang yang mati syahid diampuni semua dosanya. Kemudian Rasulullah bersabda, illa dain, kecuali hutang. Sarani Jibril fi anifan, tadi Jibril berkata kepadaku secara rahasia kepadaku bahwa hutang itu tidak akan dimaafkan oleh Allah sampai hari kiamat. Demikian pula dalam hadis tersebut yang tadi saya sebutkan, ketika Rasulullah diminta dia untuk mensolati jenazah dan Rasulullah bertanya apakah dia punya hutang, ternyata memang ada hutang 2 dinar. Ternyata Rasulullah tidak mensolatkan. Lalu kemudian orang sahabat yang bernama Hamzalah kalau tidak salah berkata, ya Rasulullah, huma alai, 2 dinar itu biar saya yang bayarkan. Lalu Rasulullah pun mensolatkannya. Keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada ya Hanzola, ma fa'ala dinaron, bagaimana dengan 2 dinar itu, sudah dibayar belum? Rupanya Hanzola belum membayarnya. Keesokan harinya Rasulullah bertanya lagi. Kata Hanzola, sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah sabda, al-an hina barudat syildahu. Ya sekarang kulit mayat itu merasa dingin. Subhanallah. Ini menunjukkan ya akhi bahwa masalah hutang ini bukan masalah yang sepele. Bahwa adapun menghutangkan kepada orang lain, na'am, dianjurkan dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah memberikan keutamaan ya, siapa yang memberikan hutang kepada teman saudaranya yang butuh, maka diberikan, ditulis oleh Allah ya, setengah pahala sedekah. Ya, kalau ternyata setelah sampai waktunya si orang tersebut belum bisa membayar hutang, lalu kemudian dia tangguhkan lagi sampai bulan berikutnya, maka setiap harinya ditulis oleh 1 pahala sedekah. Kalau ternyata setelah tangguhkan lagi, ternyata si orang tersebut masih sulit hidupnya untuk membayar hutang, lalu ia tangguhkan lagi untuk sampai bulan berikutnya, setiap harinya dia mendapatkan 2 kali lipat pahala sedekah. Demikian, semakin ditangguhkan, dapat 3 kali lipat lagi, terus semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahwa ya ini karena memberikan hutang kepada orang yang susah itu mimbab al-muwasah, yaitu memperhatikan, membantu para fuqara, Terlebih Rasulullah SAW menganjurkan kalau orang yang berhutang itu ternyata tidak mampu untuk membayar karena kesusahan hidupnya, untuk dimaafkan. Dan itu akan bisa mendatangkan maafnya Allah kepada kita. Sebagaimana dalam hadis bahwa Rasulullah mengabarkan bahwa ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, di zaman dulu ya, yang dia kaya raya dan dia suka memberikan hutang ke orang-orang. Lalu ia berkata kepada pelayannya, "Wahai pelayan, coba kamu lihat orang-orang yang berhutang kepada saya, kalau ada yang miskin, maafkan saja. Nanti ketika pada hari kiamat Allah bangkitkan dia, Allah bertanya kepada dia, 'Hai hambaku, apa yang kamu amalkan?' Maka si hamba berkata, 'Ya Allah, tidak ada amalku kecuali bahwasannya aku memaafkan orang-orang yang keadaannya susah yang berhutang kepadaku.' Maka Allah pun memaafkan dia." Ya subhanallah, ini anjuran ya yang sangat luar biasa. Bahwasanya orang yang memaafkan hutang orang yang kesusahan hidupnya itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Wallahu a'lam.